Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai halaman 118. Kitab Uraian Keajaiban Hati. Kelanjutan dari sebelumnya. Bisikan atau was-was itu bermacam-macam. Pertama, bahwa adalah itu dari segi penipuan kepada kebenaran. Sesungguhnya setan itu kadang-kadang ia membuat penipuan dengan kebenaran. Ia berkata kepada manusia, tinggalkanlah bersenang-senang dari segala kesenangan. Sesungguhnya umur itu panjang, dan sabar dari segala nafsu syahwat sepanjang umur. Kepedihannya adalah berat. Ketika itu, apabila hamba mengingati akan agungnya kebenaran Allah Ta'ala, besarnya pahala dan siksanya, dan ia berkata kepada dirinya bahwa sabar dari nafsu syahwat itu berat, akan tetapi sabar dari api neraka lebih berat lagi. Dan tidak boleh tidak daripada salah satu daripadanya. Apabila hamba mengingati akan janji, balasan baik atau wa'ad, dan balasan buruk atau wa'id, jadi pada Allah Ta'ala, dan ia memperbarui iman dan keyakinan, niscaya setan itu mengendap dan lari. Karena ia tidak sanggup berkata kepada hamba itu bahwa api neraka lebih mudah daripada sabar di atas perbuatan maksiat. Dan tidak mungkin setan itu berkata bahwa perbuatan maksiat tidak membawa kepada api neraka. Karena imannya kepada kitab Allah Azza wa Jalla menolaknya daripada yang demikian. Lalu hilanglah bisikan setan atau was-was tersebut. Begitu pula setan itu membisikkan kepada hamba perasaan bangga atau ketakjuban atas karyanya. Maka setan itu berkata, mana ada orang yang mengenal Allah seperti yang kamu kenal dan menyembahnya seperti yang kamu sembah. Maka alangkah tinggi tempatmu pada sisi Allah Ta'ala. Lalu hamba itu ketika itu teringat bahwa makrifahnya, hatinya dan segala anggota tubuhnya, di mana ia berbuat dan berilmu dengan anggota tubuh itu, semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Maka dari manakah ia dapat menyombongkan diri? Lalu mengendaplah atau mundurlah setan itu. Karena tidak mungkin ia berkata, tidaklah ini daripada Allah. Sesungguhnya ma'rifah dan iman itu menolaknya. Maka dari ini adalah semacam dari was-was. Dan terputusnya secara keseluruhan dari orang-orang ma'rifah atau arifin yang pemandangan jauh dengan cahaya iman dan ma'rifah. Macam kedua, adanya was-was itu dengan penggerakan dan berkobarnya nafsu syahwat. Dan ini terbagi kepada yang diketahui oleh hamba Allah itu dengan yakin bahwa itu perbuatan maksiat. Dan kepada apa yang disangkanya dengan keras sangkaan. Kalau diketahuinya dengan yakin, niscaya setan itu mengendap atau mundur daripada pengubaran yang membekas kepada penggerakan nafsu syahwat. Dan setan itu tidak mundur daripada usaha pengubaran itu, walaupun itu merupakan sangkaan saja. Kadang-kadang tetap membekas di mana memerlukan kepada mujahadah pada menolaknya. Jadi was-was atau bisikan setan itu ada. Akan tetapi dia tertolak, tidak menang. Macam ketiga, bahwa adanya was-was itu dengan goresan hati semata-mata. Mengingati hal-hal yang biasa dan berpikir pada bukan sholat umpamanya. Apabila ia menghadap kepada zikir, niscaya tergambar bahwa bisikan itu tertolak sebentar dan kembali. Tertolak dan kembali lagi. Maka silih bergantian di antara zikir dan was-was. Dan tergambarlah bahwa keduanya itu datang beriringan. Sehingga pengertian itu melengkapi di atas pemahaman arti bacaan dan di atas goresan-goresan yang di dalam hati. Seakan-akan keduanya pada dua tempat di hati. Dan jauh sekali bahwa dapat tertolak pengendapan setan itu secara keseluruhan. Di mana tidak tergores lagi di dalam hati. Akan tetapi yang demikian itu tidak mustahil. Karena Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mengerjakan sholat dua rakaat, di mana hatinya tiada berkata sesuatu dari urusan duniawi, niscaya diampunkan dosanya yang telah berlalu. Jikalau yang demikian itu tidak tergambar akan terjadi, niscaya tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Hanya yang demikian itu tidak akan tergambar jadinya, selain dari hati yang telah dikuasai oleh kecintaan kepada Tuhan. Sehingga ia menjadi seperti orang kehilangan akal. Kita kadang-kadang melihat orang yang dilengkapi hatinya dengan musuh, yang merasa kesakitan dengan tindakan musuh itu. Kadang-kadang ia bertafakur selama dua rakaat dan beberapa rakaat sholat mengenai pertengkaran dengan musuhnya, di mana ia tergores di hatinya selain pembicaraan musuhnya. Begitu pula orang yang tenggelam dalam kecintaan. Kadang-kadang ia bertafakur dalam percakapan kekasihnya dengan hatinya, dan ia terbenam dalam pikirannya, di mana tidak tergores di hatinya selain pembicaraan kekasihnya. Kalau orang lain berbicara dengan dia, niscaya tidak didengarnya. Kalau ada seorang yang melintasi di hadapannya, niscaya seakan-akan tidak terlihatnya. Apabila ini tergambar mengenai ketakutan kepada musuh dan pada kelobaan kepada harta dan kemegahan, maka bagaimanakah tidak tergambar pada ketakutan kepada api neraka dan kelobaan kepada surga? Tetapi yang demikian itu sukar, karena kelemahan iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Apabila Anda memperhatikan jumlah bagian-bagian tersebut dan jenis-jenis bisikan setan atau was-was, niscaya Anda tahu bahwa masing-masing aliran dari aliran-aliran itu mempunyai segi, akan tetapi pada tempat tertentu. Kesimpulannya, bahwa untuk terlepas dari setan pada waktu sekejap mata atau seketika dari waktu adalah tidak jauh dari kejadian atau bisa saja terjadi. Tetapi untuk terlepasnya sepanjang umur atau waktu yang lama dari pengaruh setan adalah jauh sekali daripada bisa tercapai dan suatu hal yang mustahil dapat terwujud. Jikalau dapatlah seseorang terlepas dari bisikan setan dengan segala goresan di dalam hati dan pengobaran keinginan hawa nafsu, niscaya terlepaslah Rasulullah SAW dari yang demikian. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW memandang kepada bendera yang tergambar pada kainnya dalam sholat. Maka setelah beliau memberi salam dari sholat itu, lalu kain itu dilemparnya, seraya bersabda, kain itu menggangguku dari sholat. Dan seterusnya, beliau bersabda, bawalah kain ini kepada Abi Jahm, dan bawalah kepadaku ambijaniyahnya, atau kain lain yang tidak bergambar. tersebut pada hadis lain, pada tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebentuk cincin emas. Lalu beliau lihat kepadanya, sedang beliau berada di atas mimbar. Kemudian beliau lempar cincin itu seraya bersabda, sekali memandang kepadanya dan sekali memandang kepadamu. Hadis diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Adalah yang demikian itu karena bisikan setan dengan menggerakkan keenakan memandang kepada cincin emas dan gambar bendera pada kain tersebut. Dan adalah yang demikian sebelum diharamkan emas. Maka karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya. Kemudian beliau melemparkannya, maka gangguan harta benda dunia dan emas peraknya tidak akan hilang selain dengan melemparkan dan berpisah dengan benda-benda tersebut. Selama masih memiliki sesuatu di luar keperluan, walaupun satu dinar, maka tidak akan ditinggalkan oleh setan dari bisikan. Dalam memikirkan dinarnya, yaitu bagaimana ia menjaganya, pada apa ia membelanjakannya, dan bagaimana ia menyembunyikannya sehingga tiada seorang pun yang tahu. Atau bagaimana ia menonjolkannya sehingga ia dapat membanggakannya. Dan begitulah seterusnya dengan bisikan-bisikan yang lain. Maka barang siapa menancapkan kukunya dalam dunia, lalu mengharap terlepas dari setan, adalah seperti orang yang membenamkan tangannya dalam air madu dan menyangka bahwa lalar tiada akan jatuh padanya. Itu adalah hal yang mustahil. Maka dunia adalah pintu besar untuk bisikan setan. Dan setan itu tidak mempunyai satu pintu saja, tetapi mempunyai banyak pintu. Seorang ahli hikmah atau filosof berkata bahwa setan itu datang kepada manusia dari pihak perbuatan maksiat. Kalau manusia itu tidak mau, niscaya setan itu datang dari segi nasihat. Sehingga dilemparkannya manusia itu dalam perbuatan bid'ah. Kalau manusia itu enggan juga, niscaya disuruhnya menjaga diri dari dosa atau taharut dan bersikap keras. Sehingga diharamkannya apa yang tidak haram. Kalau enggan juga, niscaya diragukannya pada wudu dan sholatnya. Sehingga dikeluarkannya dari ilmu. Kalau enggan juga, niscaya diringankan kepadanya amalan kebajikan. Sehingga ia dilihat orang sebagai seorang yang sabar dan terpelihara dari perbuatan yang tidak baik atau afif. Lalu cenderunglah hati mereka kepadanya. Maka timbullah sifat perasaan bangga diri. Dan binasalah ia dengan demikian. Pada waktu yang demikian, bersangatanlah keperluan karena itu adalah akhir dari tingkat dalam perjuangan melawan setan. Dan tahulah kiranya, apabila dapat melewatinya, niscaya terlepaslah ia dari setan menuju ke surga. Penjelasan tentang segeranya berbolak-balik hati dan terbaginya hati dalam perubahan dan ketetapan. Ketahuilah kiranya bahwa hati sebagaimana telah kami sebutkan diliputi oleh sifat-sifat yang telah kami sebutkan dahulu dan ditegakkan kepada hati bekas-bekas dan keadaan-keadaan dari pintu-pintu yang telah kami sifatkan itu. Seolah-olah hati itu tujuan yang selalu mendapat bahaya dari semua penjuru. Maka apabila sesuatu menimpa kepada hati yang membekas padanya, niscaya menimpa kepada dari segi yang lain sesuatu yang berlawanan dengan yang tadi. Lalu berubahlah sifat hati. Kalau setan bertempat pada hati, lalu diajaknya hati kepada mengikuti hawa nafsu, niscaya turunlah malaikat pada hati dan memalingkan hati itu dari setan. Lalu setan menarikkan hati kepada suatu kejahatan. Lalu setan yang lain menarikkannya kepada lain kejahatan. Kalau malaikat menarikkan hati kepada suatu kebajikan, niscaya malaikat yang lain menarikkannya kepada lain kebajikan. Sekali hati itu terjadi perebutan di antara dua malaikat, dan pada yang lain kali di antara dua setan. Pada kali yang lain di antara malaikat dan setan. Tidaklah hati itu sekali-kali diabaikan. Kepada yang demikianlah diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala. Panukallibu af'idatahum wa absyarahum. Artinya, kami putar hati dan pemandangan mereka. Surat Al-An'am ayat 110. Dan karena dilihat oleh Rasulullah SAW keajaiban perbuatan Allah Ta'ala pada keajaiban hati dan berbolak-baliknya, lalu beliau bersumpah dengan hati, dengan sabdanya, La wa muqallibal qulub. Artinya, tidak, demi yang membolak-balikkan hati. Diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar. Banyak kali Nabi SAW berdoa, Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Lalu para sahabatnya bertanya, Adakah engkau takut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Apakah yang menjamin keamanan bagiku? Dan hati itu di antara dua anak jari dari anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Dibolak-balikkannya menurut kehendaknya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas. Menurut bunyi yang lain dari hadis, yaitu, jika dikehendakinya, akan ditegakkannya, niscaya ditegakkannya. Dan jika dikehendakinya, akan dimiringkannya, niscaya dimiringkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi tiga contoh untuk yang demikian dengan sabdanya, hati itu seperti burung pipit yang bolak-balik pada setiap saat. Diriwayatkan Baihaqi dari Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati itu dalam berbolak-baliknya adalah seperti kuali apabila berkumpul gelagaknya. Diriwayatkan Ahmad dan Hakim dari Al-Miqdad bin Aswad. Dan Nabi SAW bersabda, hati itu seperti bulu ayam pada tanah Sahara, dibolak-balikkan oleh angin, muka belakang. Diriwayatkan At-Tabarani dan Baihaqi dari Abi Musa. Semua perbolak-balikan ini dan segala keajaiban perbuatan Allah Ta'ala pada membolak-balikannya, di mana ma'rifah tidak mendapat petunjuk kepadanya, maka ia tidak diketahui selain oleh orang-orang yang bermuraqabah dan menjaga keadaannya serta Allah Ta'ala. Tentang tetapnya hati di atas kebajikan dan kejahatan serta pulang perginya di antara keduanya itu terbagi tiga. Pertama, hati yang dibangun dengan ketakwaan, bersih dengan latihan dan suci dari segala kekejian akhlak, terhujam ke dalamnya goresan-goresan kebajikan dari perbendaharaan gaib dan tempat-tempat masuk alam malakut. Maka menjuruslah akal kepada pemikiran tentang apa yang tergores baginya, untuk mengetahui kebajikan-kebajikan yang halus padanya dan menoleh kepada rahasia-rahasia faedahnya. Lalu tersingkaplah bagi yang demikian mukanya dengan nur mata hati. Maka ia menetapkan bahwa tidak boleh tidak mengerjakannya. Lalu ia terdorong kepadanya dan mengajak untuk mengerjakannya. Dan malaikat memandang kepada hati itu, lalu memperolehnya yang baik pada jauharnya, suci dengan ketakwaannya, bercahaya dengan cahaya akal, dibangun dengan nur ma'rifah. Lalu malaikat itu melihat hati tersebut pantas untuk tempat ketetapan dan singgahannya. Ketika itu, dibantunya hati tadi dengan tentara yang tiada kelihatan, dan ditunjukinya kepada kebajikan-kebajikan yang lain, sehingga kebajikan menarik kepada kebajikan. Begitulah terus-menerus, dan tiada berkesudahan pertolongannya dengan penggemaran kepada kebajikan, dan memudahkan urusan kepadanya, dan kepada inilah disyaratkan oleh firman Allah Ta'ala. Fa'amma man a'ta wattaqa fasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Artinya, siapa yang memberi untuk kebaikan dan memelihara dirinya dari kejahatan dan membenarkan atau mempercayai yang baik, kami akan memudahkan kepadanya menempuh jalan yang mudah. Surat Al-Lail ayat 5-6-7. Hati yang seperti ini bercemerlanglah sinar lampu dari lubang ketuhanan atau miskatir rububiyah, sehingga tidak tersembunyi padanya lagi syirik khafi atau kemusyrikan yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi dari merangkaknya semut hitam dalam malam yang gelap gulita. Maka pada cahaya ini tiada sesuatu yang tersembunyi dan tiada paku suatu pun daripada godaan setan. Bahkan setan itu berdiri dari jauh dan mengeluarkan kata-kata yang terpesona untuk penipuan, tetapi tidak mendapat perhatian. Hati ini sesudah sucinya dari semua yang membinasakan, maka dalam masa dekat menjadi makmur dengan semua yang melepaskan dari kebinasaan, yang akan kami sebutkan, yaitu syukur, sabar, takut, harap, fakir, zuhud, kasih sayang, ridho, rindu, tawakal, tafakur, mengoreksi diri, dan lain-lain. Itulah hati yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan wajahnya, yaitu hati yang tenang, yang dimaksudkan dengan firman-Nya yang maha tinggi. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Artinya, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Artinya, hai jiwa yang tenang, tenteram. Surat Al-Fajr ayat 27. Hati yang kedua, hati yang terhina, terisi dengan hawa nafsu yang kotor, dengan akhlak tercela dan kekejian, terbuka pada semua pintu setan dan tersumbat semua pintu malaikat. Permulaan kejahatan ialah bahwa terhunjam padanya goresan hawa nafsu pada tergores di dalamnya. Lalu hati itu memandang kepada hakim akal untuk meminta fatwa dan menyingkap wajah kebenaran padanya. Maka adalah akal telah menyusun pelayanan hawa nafsu, berjinak-jinaan, berkekalan mencari daya upaya baginya dan kepada menolong hawa nafsu itu. Lalu hawa nafsu berkuasa dan menolong akal. Maka terbukalah dada dengan hawa nafsu dan berkembanglah padanya kegelapan untuk menahan tentara akal daripada mempertahankan akal. Lalu kuatlah kekuasaan setan karena luas tempatnya disebabkan berkembangnya hawa nafsu. Maka dihadapkan kepada akal dengan penghiasan diri, tertipu dan banyak angan-angan. Dan diilhami dengan demikian hiasan kata-kata untuk penipuan. Maka lemahlah kekuasaan iman dengan wa'ad dan wa'id. Dan padamlah cahaya keyakinan untuk takut kepada akhirat. Karena naik dari nafsu itu asap yang menggelapkan hati, yang memenuhi tepi-tepinya sehingga padamlah cahayanya. Lalu jadilah akal itu seperti mata yang dipenuhi asap pelupuk-pelupuknya, maka ia tidak sanggup melihat. Begitulah kekerasan nafsu syahwat berbuat kepada hati, sehingga tidak ada lagi bagi hati kemungkinan mengetahui dan melihat. Jikalau juru nasihat memperlihatkan dan memperdengarkan apa yang benar kepadanya, niscaya ia buta dari pemahaman dan tuli dari pendengaran. Dan berkobarlah nafsu syahwatnya padanya, berkuasalah setan dan menggerakkan semua anggota badan sesuai dengan hawa nafsu. Maka lahirlah perbuatan maksiat ke alam kenyataan dari alam gaib dengan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Hati yang seperti inilah yang diisyaratkan dengan firman-Nya yang maha tinggi, yang artinya, tiadakah engkau memperhatikan orang yang mengambil kemauan nafsunya menjadi Tuhannya? Engkaulah yang menjadi penjaganya, atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau mengerti? Tidak. Mereka adalah sebagai binatang ternak, bahkan lebih tersesat lagi jalannya. Surat Al-Furqan ayat 43-44. Dan dengan firman Allah Ta'ala, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Artinya, sesungguhnya sudah semestinya akan berlaku perkataan bagi kebanyakan mereka, dan mereka tiada beriman. Surat Yasin ayat 7. Dan dengan firman Allah Ta'ala, sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya, sama saja untuk mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Surat Al-Baqarah ayat 6. Banyaklah hati yang begini keadaannya dengan mempertautkan kepada sebagian hawa nafsu, seperti orang yang menjaga diri atau bersikap warok dari sebagian perkara. Akan tetapi apabila ia melihat muka yang cantik, lalu tidak dapat menguasai lagi matanya dan hatinya, akalnya hilang dan pegangan hatinya jatuh. Atau seperti orang yang tiada menguasai lagi dirinya tentang sesuatu yang ada padanya kemegahan, menjadi kepala dan kesombongan. Tidak ada padanya lagi pegangan untuk ketetapan pendirian ketika muncul sebab-sebab tersebut. Atau seperti orang yang tiada menguasai dirinya lagi ketika marah. Bagaimanapun ia memperoleh kehinaan dan disebutkan kekurangan-kekurangannya. Atau seperti orang yang tiada menguasai diri lagi ketika sanggup mengambil sedirham atau sedirham uang. Bahkan ia terjerumus binasa seperti orang hina yang kehilangan akal, lalu melupakan harga diri dan takwa. Semua itu karena naiknya asap hawa nafsu kepada hati, sehingga gelap dan padam semua cahaya. Lalu padamlah cahaya malu, harga diri, dan iman, dan berusaha mencapai maksud setan. Hati ketiga, yaitu hati yang kelihatan padanya goresan hawa nafsu, lalu diajaknya kepada kejahatan, lalu dihubungi oleh goresan iman, maka diajaknya kepada kebajikan. Lalu tergeraklah hawa nafsu dengan keinginannya untuk menolong goresan kejahatan. Maka kuatlah nafsu syahwat, enaklah bersenang-senang dengan memperoleh kenikmatan. Lalu akal bangkit perbuatannya dan mengatakannya perbuatan orang bodoh, dan menyerupakannya dengan binatang ternak dan binatang buas tentang penyerbuannya kepada kejahatan, serta kurang perhatiannya kepada segala akibat. Lalu nafsu itu cenderung kepada nasihat akal. Maka setan membawa beban kepada akal. Ia menguatkan penyeru hawa nafsu, seraya setan itu berkata, apakah artinya dosa yang dingin itu? Mengapa engkau mencegah diri dari nafsu keinginan, lalu engkau menyakitkan dirimu? Adakah engkau melihat seseorang dari orang-orang masa engkau yang menyalahi nafsu keinginannya atau meninggalkan maksudnya? Apakah engkau membiarkan mereka dengan kesenangan dunia yang mereka bersenang-senang dengan kesenangan itu, dan engkau menahan diri engkau sehingga engkau tinggal tidak memperolehnya dalam keadaan celaka dan payah? Engkau ditertawakan oleh orang-orang sejaman engkau. Apakah engkau ingin bertambah kedudukan engkau dari si Anu dan si Anu? Mereka telah berbuat seperti apa yang engkau ingini. Mereka tiada menahan diri. Apakah tidak engkau lihat ulama Anu tidak menjaga diri seperti engkau? Jikalau adalah yang demikian itu kejahatan, niscaya ulama itu mencegah diri dari perbuatan tersebut. Lalu hawa nafsu pun cenderung kepada setan dan berbalik kepadanya. Maka malaikat pun membawa pikulan kepada setan. Malaikat itu berkata, adakah yang binasa selain orang yang mengikuti kesenangan sekarang dan lupa akan akibat? Adakah engkau merasa puas dengan kesenangan yang sedikit, dan engkau meninggalkan kesenangan dan kenikmatan surga yang berkekalan selama-lamanya? Ataukah engkau merasa berat kepedihan sabar, menahan diri dari hawa nafsu, dan engkau tiada berat kepedihan dari api neraka? Adakah engkau tertipu dengan sebab kelalaian manusia lain dari dirinya, dan mereka mengikuti hawa nafsu dan menolong setan? Sedang azab neraka tidak akan diringankan dari engkau oleh perbuatan maksiat orang lain. Adakah engkau memperhatikan, jikalau engkau berada pada musim panas yang sangat terik, dan semua manusia berdiri pada matahari, dan engkau mempunyai rumah yang dingin? Adakah engkau akan menolong manusia banyak, atau engkau mencari kelepasan bagi diri engkau sendiri? Maka bagaimanakah engkau menyalahi orang lain karena takut dari kepanasan matahari, dan engkau tiada menyalahi mereka karena takut dari kepanasan api neraka? Maka ketika itu nafsu tersebut mengikuti perkataan malaikat. Maka selalulah ia ragu-ragu di antara dua tentara, tarik-menarik di antara dua golongan, sehingga membawa kemenangan kepada hati mana yang lebih utama. Jikalau sifat-sifat yang ada dalam hati dimenangi oleh sifat-sifat kesetanan yang telah kami sebutkan, niscaya menanglah setan, dan cenderunglah hati kepada golongan setan yang sejenis dengan dia, meninggalkan partai Allah Ta'ala dan wali-walinya, dan menjadi penolong partai setan dan musuh-musuh Allah. Berlakulah pada anggota tubuhnya dengan takdir yang mendahului apa yang menjadikan sebab jauhnya dari Allah Ta'ala. Jikalau yang memenangi pada hati sifat-sifat malaikat, niscaya hati tidak akan mendengar tipuan setan. Hasungannya kepada terburu-buru dan penghinaannya akan urusan akhirat. Bahkan ia cenderung kepada partai Allah Ta'ala. Dan muncullah ketaatan disebabkan qada Tuhan dan telah terdahulu pada anggota-anggota badannya. Hati mukmin itu di antara dua anak jari dari anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Artinya, di antara tarik-menarik dua tentara itu, itulah yang menang, yakni kebolak-balikan dan perpindahan dari satu partai ke satu partai yang lain. Adapun tetap berkekalan pada partai malaikat atau serta partai setan, maka adalah jarang dari kedua belah itu. Segala perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu lahir dari perbendaharaan gaib ke alam kenyataan dengan perantaraan perbendaharaan hati. Dan juga apabila lahir mempunyai tanda-tanda yang memperkenalkan kepada yang empunya hati itu telah didahului oleh qada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang dijadikan untuk surga, niscaya mudahlah baginya sebab-sebab untuk berbuat taat. Dan siapa yang dijadikan untuk neraka, niscaya mudahlah baginya sebab-sebab berbuat maksiat. Dan berkuasa padanya teman-teman jahat, dan dijatuhkan ke dalam hatinya hukum setan. Karena setan itu telah bermacam-macam hukum, menipu orang-orang bodoh dengan perkataannya. Bahkan Allah itu Maha Pengasih, maka jangan engkau hiraukan bahwa manusia itu semua tiada takut kepada Allah, maka janganlah engkau menyalahi mereka. Bahwa umur itu panjang, maka bersabarlah sehingga engkau dapat bertobat besok. Setan itu menjanjikan kepadamu dan membuat angan-angan bagimu. Dan apa yang dijanjikan setan itu adalah penipuan belaka. Ia menjanjikan tobat dan memberikan angan-angan pengampunan kepada manusia. Lalu manusia itu dibinasakan dengan izin Allah Ta'ala, dengan segala daya, upaya, dan hal-hal lain yang berlaku seperti itu. Lalu ia meluaskan hatinya untuk menerima penipuan dan menyempitkannya daripada menerima kebenaran. Semua itu dengan qada dan qadar dari Allah. Tersebut pada firman-Nya, yang artinya, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk ditunjukinya, maka dilapangkan dadanya untuk Islam. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkannya, niscaya dadanya dijadikan sesak dan sempit, seolah-olah ia naik ke langit. Surat Al-An'am ayat 125. Firman Allah Ta'ala, yang artinya, jikalau kamu ditolong oleh Allah, maka tiadalah yang menang di atas kamu. Dan jikala kamu dihinakan olehnya, maka siapakah yang menolong kamu sesudahnya? Surat Ali Imran ayat 160. Dialah yang menunjukkan dan yang menyesatkan. Diperbuatnya apa yang dikehendakinya, dihukumnya menurut iradah atau kehendaknya. Tiada yang menolak akan hukumnya dan tiada yang membuat akibat terhadap qadanya. Dijadikannya surga dan dijadikannya penduduk untuk surga itu. Lalu dipakaikannya mereka itu dengan perbuatan taat. Dijadikannya neraka dan dijadikannya penduduk untuk neraka itu. Lalu dipakaikannya mereka dengan perbuatan maksiat. diperkenankannya kepada makhluk akan tanda ahli surga dan ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abroro lafi na'im wa innal fujjaro lafi jahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kesenangan dan orang-orang yang jahat berada dalam neraka. Surat Al-Infitor ayat 13-14. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menurut yang dirawikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Haula'i fil jannati wala ubali wa haula'i fin nari wala ubali. Artinya, mereka itu dalam surga dan tiada aku pedulikan, dan mereka dalam neraka dan tiada aku pedulikan. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abdurrahman bin Qatadah. Maha suci Allah yang memiliki dan yang maha benar. Tiada ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, dan manusia itu yang ditanyakan. Dan marilah kita ringkaskan sekedar ini yang sedikit tentang penyebutan keajaiban hati. Untuk menyelidikinya lebih mendalam, tiada layak dengan ilmu muamalah. Dan sesungguhnya yang kami sebutkan daripadanya, ialah yang diperlukan untuk mengetahui dalamnya ilmu muamalah dan rahasianya, supaya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tiada merasa puas dengan ilmu zahir saja. Dan tiada merasa cukup dengan kulit saja tanpa isi. Tetapi ia rindu untuk mengetahui hakikat sebab-sebab yang halus dan tentang apa yang telah kami sebutkan. Rasanya cukup dan memuaskan bagi orang tersebut, insya Allah Ta'ala. Wallahu waliyut taufik. Tamatlah kitab keajaiban hati. Segala pujian dan cita-cita kepada Allah, dan akan diiringi oleh kitab Ridhotun Nafsi atau kitab latihan jiwa dan Tahdhibul Akhlak. Segala pujian bagi Allah yang Maha Esa, dan rahmat Allah kepada semua hambanya yang terpilih menjadi Rasul.